Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang tercinta yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan sangat bangga kita dapat berkumpul untuk saling bersilaturahmi. Bersama kita di studio sudah hadir para narasumber kita yang sudah kita kenal sejak lama. Ada Ustadz Dr. Jenal Arifin, Ustadz Dr. Ardiansa MA, dan juga Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafiar. Mereka-mereka ini insyaallah akan memberikan masukan-masukan yang akan memberikan banyak inspirasi kepada kita untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala secara lebih baik lagi. Pembahasan kita pada hari ini sudah sampai ke ayat 85 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'jibka amwaluhum wala wa auladuhum. Innama yuridullahu an yu'azzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Ayat pembahasan kita pada hari ini masih berbicara tentang orang-orang munafik. Di dalam keterangan ayat 85 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu lagi sanksi dan kecaman kepada orang-orang munafik dengan memerintahkan umat Islam jangan sampai terpedaya dengan fasilitas mewah yang mereka miliki. Ayat yang sama di dalam keterangan lain diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan sampai perjalanan mereka pulang pergi, wisata mereka menunjukkan mereka itu kaya sehingga membuat engkau terpana. Saya miskin, mereka kaya. Saya beriman, mereka tidak. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa Allah belum juga memberikan rezeki kepada aku? Kenapa melebihkan mereka yang jelas-jelas ingkar kepada Allah? Jangan sampai ada pemahaman seperti ini. Karena sebenarnya apa yang mereka dapatkan, segala fasilitas dan kesenangan yang mereka peroleh saat sekarang ini, itu semua adalah sarana dari Allah untuk mengazab mereka jauh lebih hebat lagi daripada kalau mereka itu tersadar dan kemudian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik di dalam keterangan ayat 85 ini bahwa ada persamaan dengan ayat 55 dari surat At-Taubah, di mana di dalam ayat 55 itu Allah memulai keterangan dengan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum dan seterusnya sampai kafirun. Sama redaksi ayatnya, cuma kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kita harus memahami kalau ternyata ada redaksi yang hampir-hampir sama atau mirip antara satu ayat dengan ayat yang lain, ketahuilah bahwa itu punya konteks tersendiri, punya pemahaman tersendiri. Perbedaan antara ayat 85 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini dengan ayat 55 yang sudah kita bahas terdahulu adalah di awal redaksi terjadi perbedaan. Kalau ayat pembahasan kita 85 dimulai dengan wala, wow, sedangkan ayat 55 dimulai dengan fala. Perbedaannya adalah kalau dimulai dengan fa itu untuk menunjukkan ada alur cerita yang bersambung dari yang sebelumnya. Jadi ayat 55 yang telah lalu itu untuk menceritakan tentang kelanjutan. Bagaimana sebenarnya orang-orang munafik yang sudah tidak lagi diterima harta mereka pada saat mereka mau berinfak atau bersedekah, karena sebenarnya kekikiran itu sudah menjadi darah daging mereka sehingga akhirnya membawa mereka kepada kekufuran. Sedangkan ayat pembahasan kita pada hari ini adalah merupakan kecaman dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan gambaran tentang bagaimana orang-orang munafik walaupun mereka memiliki harta yang banyak, anak-anak yang menjadi kebanggaan mereka, tapi itu semua tidak akan mampu membuat mereka merasakan hidup ini dengan tenang dan nyaman. Bersama kita ada para narasumber kita, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana atas prolog yang telah disampaikan. Wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Memang menarik kalau kita melihat karakter daripada orang-orang munafik ini kan membuat orang silau dari tampilan luarannya, ya, seakan-akan istri mereka adalah istri yang salihah, begitu tampilannya begitu memukau, ya, seakan-akan dia adalah orang yang paling rajin sholat karena contohnya misalnya jidatnya jadi hitam begitu, dan anak-anaknya memakai pakaian yang sudah menutup aurat sejak kecil. Kalau itu dilakukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya adalah sia-sia, bahkan itu adalah suatu perbuatan yang akan mendatangkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pernah terkecoh dengan penampilan, dan kita jangan pula menjadikan penampilan itu sebagai ukuran. Walaupun memang betul kadang-kadang penampilan itu juga menunjukkan kedudukan daripada seorang, tetapi tidak selamanya seperti itu. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di sini, khususnya kepada orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupannya, jangan kita menjadi silau melihat orang-orang yang seperti itu. Karena kalau kita lihat ke dalam sejarah perkembangan Islam, orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang hafiz Qur'an, yang jidat mereka adalah jidatnya yang hitam-hitam, dan tumit mereka itu berdebu karena sangkingkan rajinnya mereka sholat. Dan apabila mereka sholat, mereka selalu mengisi shaf yang terdepan. Itu semua adalah suatu kebaikan, tapi dengan syarat kalau dilakukan karena Allah. Tapi kalau dilakukan bukan karena Allah, maka sekalipun dia melakukan hal yang seperti itu, maka tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya lah apa yang dilakukan oleh seseorang di muka bumi ini dari suatu kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan kalaupun dia berbuat kejahatan, maka itu akan ditimpakan hisabnya nanti atas dirinya. Mungkin itu tambah. Baik, menarik ini Ustaz Safiar. Ada satu pertanyaan saya yang menggelitik, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka sudah diberikan fasilitas anak, diberikan fasilitas harta yang begitu banyak, tapi ternyata Allah mengatakan itu adalah azab. Di mana azab ini? Kalau kita perhatikan begitu enak hidup mereka, kita susah. Bukan kita malah yang azab, mereka itu malah yang senang. Nah, kalau saya melihat di sini Ustaz, bahwasannya kalau masalah ketenangan itu kan batin seseorang, ya, kan? Bukan harta Ustaz ya. Bukan harta. Dalam. Maka ada dalam syair Arab itu mengatakan, bukan kaya itu karena jabatan, harta benda, kan, tetapi kaya, kaya dengan hati. Dalam artian apa? Kaya hati, kaya keimanan, tenang membuat seseorang itu. Tapi kalau banyak harta, kemudian hartanya itu bisa menggonjang jiwa kita, bahkan jiwa kita tidak tentram, jabatan kita itu enggak membawakan apa hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, itu jadinya bencana. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala di sini kan sudah menjelaskan, ayu adzibahum biha fid dunya, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka di dunia dengan apa? Dengan harta, harta benda, anak-anak. Contohnya, anak diberikan fasilitas mobil yang mewah dan sebagainya. Ya, melihat ada anak, seseorang anak yang dia itu anaknya biasa saja kehidupannya. Pergi keluar masuk dari rumahnya, menyalamin orang tua, hormat. Orang tua ini akan sedih melihat kondisi anak yang patuh kepada orang tuanya. Mungkin dari satu sisi yang lain, Ustaz Zainal ini saya rasa merupakan sosok, ya kan, Ustaz kita. Kalaulah nih Ustaz, kalaulah dalam hidup kita ini bimbang itu melihat orang ini kurang jelas juga nih Ustaz, supaya menenangkan hati umat Islam. Orang nengok orang non muslim kok kaya-kaya ya, umat Islam kok enggak ya. Ini saya rasa ada sangkut pautnya dalam ayat ini. Ini bagaimana menyikapinya nih Ustaz? Jadi kembali kepada apa yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kembali kepada energi positif dan energi negatif. Kita harus melihat dalam kehidupan ini dalam bentuk yang positif. Dibayangkan ada gelas, ini ada gelas di depan kita, ada gelas, dan para pendengar mungkin ada gelas di depan rumahnya, di depan mata dia, dan di gelas itu tersisa setengah air. Jadi yang seharusnya penuh tinggal setengah air. Yang energi positif akan melihat setengah air ini adalah suatu kebaikan. Tetapi yang energi negatif akan melihat, wah, setengah air yang hilang itu adalah suatu musibah. Jadi kembali kepada mindset, sudut pandang seseorang terhadap dunia dan harta beserta anak yang ada di dalam keluarga dia. Bagi seorang muslim yang melihat energi, segala sesuatu dengan energi positif, semuanya itu menimbulkan kebahagiaan. Seperti beberapa hari yang lalu telah kita sampaikan, Nabi Muhammad dan Aisyah cuma memiliki sepiring nasi. Bayangkan pemimpin dunia. Bukan berarti dia tidak bisa membangun kerajaan sehebat Parsi dan Romawi, Bukan berarti dia tidak bisa membangun Masjid Nabawi lebih hebat dari kerajaan Parsi dan Romawi, tapi itu tidak dia lakukan. Karena apa? Bukan karena dia tidak mampu, karena dia menemukan sahabat-sahabatnya memiliki harta dan ternak yang begitu banyak. Tapi permasalahannya adalah dia melihat segala sesuatu dengan energi positif. Alhamdulillah masih ada sepiring nasi, karena ada yang datang ke rumah dia sudah tidak makan 3 hari. Jadi melihat yang ada dengan kacamata positif akan menimbulkan kebahagiaan dan kesenangan. Pepatah Inggris yang sering kita sampaikan, rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki dan melihat bahwa orang lain itu lebih enak dari kita, padahal orang lain juga melihat betapa enaknya hidup seperti Ustaz Safiar gitu, yang masih bisa mengasuh anak di saat istri kerja misalnya kan. Itu suatu peristiwa yang luar biasa, keharmonisan keluarga yang mungkin orang lain iri. Karena apa? Karena dua-duanya kerja, sehingga anaknya dititipkan kepada pembantu dan kita tidak tahu bagaimana wujud pengasuhan anak tersebut. Nah, ini merupakan energi positif yang pada pertemuan ini diajarkan kepada kita. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan silau. Karena apa? Ketika Anda melihat sesuatu dengan energi positif, semuanya adalah hebat apa yang Anda miliki. Tetapi begitu Anda melihat dengan energi negatif, Anda akan menjadi orang yang iri, dengki, dendam. Gak dapat iri, dapat pun orang lain Anda merasa susah. Anda pun dapat bukan menjadi manfaat bagi orang lain, karena Anda akan menjadi orang yang sombong, angkuh, ego, sehingga orang lain melihat harta yang kita miliki menjadi bumerang bagi kita. Jadi di sini merupakan pembelajaran pertama, lihatlah segala sesuatu dengan energi positif. Yang kedua, rezeki itu menurut Allah Subhanahu wa taala bukan hanya harta dan anak saja. Sebagaimana juga sering kita sampaikan di pertemuan ini, bahwa ketika kaum muhajirin mendapatkan harta rampasan perang dan kaum ansor tidak mendapatkan, itu muka kaum ansor udah agak sewot itu. Kita sama-sama berjuang, kok saya gak dapat dan Anda dapat? Apa bedanya saya dengan Anda? Sama-sama sahabat Nabi. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Wahai ansor, maukah Anda pulang bersama dengan Nabi Muhammad dan saya akan bersamamu seterusnya? Itu menenteramkan Nabi apa kaum Ansor. Artinya apa? Tidak semuanya selalu harus dinilai dengan materi. Ada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu begitu indah. Ada kebersamaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu indah. Dan nikmat Islam itulah yang kita minta di dalam setiap salat. Anna ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan. Kalau ada permintaan yang kita minta itu cuma satu, tunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, karena jalan Islam itu an'amta alaihim, jalan yang penuh dengan nikmat, dan itu adalah rezeki yang sering kita minta terkadang kita melupakan. Karena apa? Karena kita silau melihat harta dan anak yang dimiliki oleh kaum kafir. Baik. Baik, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi. Salah satu cara agar kita tetap tentram di dalam kehidupan ini tetap harus punya perbandingan. Al-Quran sendiri sudah memberikan kepada kita bagaimana perbandingan antara orang-orang yang saleh dengan orang-orang yang tidak saleh. Jadi perbandingan itu dari segi sikap ya, bukan dari segi harta. Sekarang saatnya kita untuk mengaca. Pada saat kita melihat ada orang-orang yang lebih kaya tapi ternyata sikapnya itu sama dengan seperti sikap Fir'aun, maka tentu kita tidak perlu harus merasa iri, karena toh juga Fir'aun itu berakhir dengan kehancuran, Karun juga berakhir dengan kehancuran. Tapi yang harus menjadikan kita menjadi bersemangat di dalam kehidupan ini adalah pada saat kita memiliki harta, hendaklah kita mengaca apakah sikap kita sudah seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang punya harta yang begitu banyak tapi ternyata tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan salah satu cara atau trik bagi kita untuk mampu melihat hidup ini secara lebih baik lagi, untuk tidak terjebak kepada hal-hal yang sifat materialis, akan tetapi kita mampu melihat bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyikapi keberadaan diri kita saat sekarang ini. Pada saat kita susah, tetap menjadi orang yang tunduk di hadapan Allah. Pada saat kita kaya, tetap menjadi orang-orang yang lebih menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mari jadikan hidup ini menjadi lebih baik lagi. Dengan harta, tampillah menjadi orang-orang yang dermawan. Dengan kondisi kita yang begitu pas-pasan atau dalam keadaan yang biasa, maka cobalah untuk berbuat lebih baik lagi, karena itu adalah cara yang terbaik sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Insyaallah kita pasti akan berhasil kalau ternyata kita memang menginginkan hal itu. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang terakhir aja, Bang.